kenanganku untuk bisa bersamamu. Kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Bawalah pergi cinta aku, ajak kemanapun kau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini